بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد جماعة sekalian kita kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Wajib kita syukuri kesempatan-kesempatan semacam ini, kesempatan yang kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain setelah kita salat berjamaah, salat maghrib, kemudian menunaikan rawatib 2 rakaat. Setelahnya kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya, itu bermajlis ilmu untuk meraih fadilah, keutamaan bermajlis ilmu. Kita tahu bersama betapa besar keutamaan menuntut ilmu. Seluruh ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat. Tidak ada kaitannya dengan ilmu dunia. Seluruh keutamaan yang disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu, itu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Dan kita wajib menyadari bersama bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju jannah, surga adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus yang kita selalu minta setiap kali kita sholat baca Al-Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, hidayah dan taufik untuk meniti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Al-Quran dan sunnah, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat radhiyallahu anhum yang berguru langsung dan bersahabat langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah jalan yang lurus, ya, akidah tauhid dan yang lainnya, 6 rukun iman dengan keyakinan, keimanan yang benar, rukun Islam, 5 rukun Islam, ya, dan seluruh syariat, ya. Dan itulah yang diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, yakni muslim dan muslimah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Menuntut ilmu ada yang fardu ain, wajib bagi setiap orang, tidak bisa diwakili oleh yang lain. Jika kita tidak menuntutnya, kita berdosa. Jika kita tidak menuntutnya, tidak mempelajarinya, padahal wasilah, faktor, ya, media untuk itu ada. Nah, itu fardu ain, seperti masalah-masalah akidah. Setiap orang wajib sholat 5 waktu, kan? Berarti wajib kita pelajari. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas besar dengan mandi suci, dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Berarti wajib kita pelajari wudu yang sedang kita pelajari sekarang. Begitu pula mandi dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Yang punya harta, ya sebelum itu, ketika masuk Ramadan, setiap orang wajib, yang terpenuhi syarat wajib. Ya, tentunya. Sebenarnya sholat. Nah, terkena kewajiban puasa Ramadan, wajib berpuasa Ramadan, berarti wajib mengetahui fikir Ramadan, puasa Ramadan. Yang punya harta, tergolong kaya, memiliki harta yang terkena zakat, wajib dia pelajari tentang zakat. Nah, ya, yang terkena kewajiban berhaji, berumrah, karena yang roji umrah itu wajib sekali seumur hidup, sebagaimana halnya haji, wajib mempelajari fikihnya. Nah, yang tidak wajib secara aini orang per orang, fardu kifayah, yakni jika sudah diwakili oleh sebagian orang, ya, ilmu-ilmu tertentu yang bisa diwakili oleh sebagian orang. Nah, jadi tinggal kita lihat kewajiban apa yang mengenai diri kita. Misalkan sholat lima waktu kan wajib, nah, berarti kita wajib mempelajarinya. Nah, diantara syarat sahnya bersuci, wudu, untuk bersuci dari hadas kecil, berarti wajib belajar tentang wudu agar wudu kita sah, agar sholat kita sah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mukadimah singkat, mengingatkan kembali kewajiban kita semua dan mengingatkan sebagai penyemangat bagi kita bahwa memang ini kewajiban kita duduk bersama untuk belajar, dan juga kita ingin meraih pahala karena kita ini beribadah, duduk bermajlis untuk menuntut ilmu seperti ini ibadah, ya, bahkan lebih mulia daripada sholat sunnah. Apa yang kita lakukan ini lebih mulia daripada orang yang sholat sunnah. Nah, karena ini kewajiban. Sementara sholat sunnah hanya mustahab. Dan juga kita ingin meraih keutamaan bermajlis ilmu yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa suatu kaum jika berkumpul di suatu masjid, dari masjid-masjid Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka turun kepada mereka ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah beri ketenangan di hati-hati mereka, di kalbu-kalbu mereka. Nazalat alaihimus sakinah. Wa haffathumul malaikah, aghasyathumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, mereka digitari oleh para malaikat. Digitari oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di atas di sisi Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Ya. Baik, jadi sekarang kita lanjut hadis berikutnya dari bab wudu yang kita sedang pelajari dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, pernah mendengar ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenapa dia berkunyah dengan Abu Hurairah? Dia dipanggil oleh Nabi, dijuluki Abu Hir, wahai bapaknya kucing. Karena kisahnya Abu Hurairah itu, pernah dia melihat anak kucing, kemudian anak kucing itu diambil, dimasukkan dalam lengannya. Kemudian Nabi menjuluki dia, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Nah, Hurairah itu kucing kecil. Nah, adapun namanya diperselisihkan, dia dikenal dengan kunyahnya ini. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, ghurran muhajjalina, ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah bercahaya. Muhajjalin, kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku bercahaya. Kedua kaki, ya, telapak kaki sampai kedua mata kaki bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Nah, jadi ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini, ciri umat ini. Tidak ada umat selain umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang datang di hari kiamat dengan ciri ini, tidak ada. Sudah pernah kita lewati di awal pembahasan, ya, bahwa masalah wudu, syariat wudu itu bukan syariat khusus umat ini. Umat-umat sebelumnya sudah mengenal syariat wudu, ya. Nabi Ibrahim, ya, dengan istrinya Sarah yang dikisahkan di hadis yang pernah disampaikan berwudu. Nah, Bani Israel juga mengenal syariat wudu. Jadi umat-umat sebelumnya sudah mengenal wudu. Mereka juga ada syariat wudu. Nah, tetapi yang berbeda antara umat ini dengan umat-umat sebelumnya adalah di hari kiamat, terkait dengan wudu, di hari kiamat umat ini datang dengan ciri anggota-anggota wudunya, dalam hal ini yaitu wajah, kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, kedua kaki, telapak kaki sampai kedua mata kaki bercahaya dari bekas wudu. Ada pun umat yang lainnya tidak. Dengan itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, mengenali umatnya nanti. Nabi kan punya telaga. Di antara akidah yang wajib kita imani terkait dengan hari kiamat, di hari kiamat nanti, ya, Nabi alaihi salatu wassalam akan menanti umatnya di telaganya. Di telaganya. Nah, umatnya akan datang untuk minum. Orang bangkit dari kuburan itu kan dalam keadaan kehausan dan mencari minum. Orang-orang akan mendatangi umat Muhammad as-salam, akan mendatangi telaga Nabi Muhammad as-salam, dan Nabi mengabarkan bahwa beliau sudah menanti umatnya di sana, nanti mendahului umatnya menunggu. Makanya ditanya pada hadis yang lain, ditanyakan kepada Nabi, bagaimana engkau mengenali umatmu? Karena banyak orang. Bagaimana engkau tahu itu umatmu? Karena yang akan minum di telaga Nabi hanya umat Muhammad saja. Nabi mengatakan, saya mengenal mereka dengan apa? Dengan cahaya yang ada di wajah, tangan dan kaki dari bekas wudu. Ini cirinya. Nah, baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam, muttafaq alaih. Jelas sampai di sini, jelas hadisnya. Nah, di sini ada tambahan yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar di sini di kitab. Ada tambahan dan ini akan kita bahas terkait dengan fikih wudu. Yaitu, faman istata'a minkum, maka dari itu barang siapa di antara kalian sanggup, an yutila ghurratahu, untuk memanjangkan cahaya di wajahnya. Nah, ada riwayat Muslim yang lain menambahkan, wa tahjilahu, wa tahjilahu, dan memanjangkan cahaya di tangannya dan di kakinya. Falyaf'al, maka hendaknya dia melakukan. Kata Ibn Hajar, muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, wallahu li Muslim, dan ini lafaz Muslim. Nah, inilah yang menjadi pegangan sebagian ulama dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yang mengikuti pendapat itu. Ketika berwudu, ada yang memanjangkan basuhan tangannya, ya, bukan hanya sampai di siku, melewati sedikit, artinya sikunya dibasuh, tetapi sampai pertengahan lengan, bahkan sampai ke pangkal lengan dipanjangkan ke atas. Katanya untuk memanjangkan cahaya nanti di hari kiamat, supaya cahayanya bukan hanya sampai di siku, tapi sampai ke lengan. Begitu pula kaki, ada yang sampai ke tengah betis, sampai ke atas, supaya panjang cahaya sampai ke betis. Sebagaimana riwayat ini, barang siapa yang sanggup memanjangkan cahayanya di hari kiamat, maka lakukan. Ya, ini yang menjadi dalil pendapat itu. Pendapat itu memang ada berpegang dengan hadis ini. Tapi sekarang masalahnya pendapat itu benar atau tidak, itu akan kita bahas. Nah, sekarang secara logika dulu, secara makna, kita ingin menguji kebenaran makna riwayat ini. Tangan bisa dipanjangkan ke lengan, iya kan? Kaki bisa dipanjangkan ke betis. Wajah bagaimana cara memanjangkannya? Kemana memanjangkannya? Kemana memanjangkannya? Ke telinga? Ke kepala? Ke leher? Kemana? Sementara di sini, barang siapa mampu memanjangkan cahaya di wajahnya, maka lakukan dipanjangkan kemana? Ini dari sisi ini sudah ada sedikit kejanggalan. Dari segi makna ini. Dan jika kita teliti dari segi riwayat, ada sesuatu di riwayat ini. Ternyata keterangan imam-imam ahli hadis, ya, imam-imam ahli hadis, sebagaimana dinukil oleh Al-Mundhiri, dan juga ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim di zaman ini, ahli hadis Al-Albani, dan guru kami, murid Al-Albani yaitu Muqbil Al-Wadi'i, mereka mengatakan bahwa riwayat tadi, barang siapa yang sanggup memanjangkan cahayanya di wajahnya dan di kakinya, di tangannya, hendaknya dia memanjangkan, itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mereka mengetahui, imam-imam ahli hadis itu mengetahui bahwa itu bukan ucapan Rasul? Itu diketahui dari riwayat Imam Ahmad. Hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Ahmad dalam musnadnya menjelaskan, ya, yakni menyebutkan riwayat Nu'aim Al-Mujmir, rawi yang meriwayatkan hadis ini. Nu'aim Al-Mujmir mengatakan di riwayat Imam Ahmad, dia mengatakan, saya tidak tahu, kata Nu'aim Al-Mujmir di riwayat Imam Ahmad, saya tidak tahu apakah kalimat tersebut, yaitu maka dari itu barang siapa mampu memanjangkan cahaya di wajahnya, di tangannya dan di kakinya, maka hendaknya dia melakukannya. Saya tidak tahu kalimat ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Abu Hurairah. Jadi periwayat hadis ini sendiri mengatakan begitu. Saya tidak tahu ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah sendiri. Diteliti oleh ulama, Ibnu Hajar, ya, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, penjelasan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ibnu Hajar namanya Fathul Bari, yaitu penjelasan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Di sana Ibnu Hajar menjelaskan, ya, Saya, kata Ibnu Hajar, saya tidak melihat kalimat ini pada riwayat sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah sendiri. Sedangkan jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi 10 sahabat. Ada 10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi wasallam bahwa umat Muhammad akan datang di hari kiamat dengan bercahaya wajahnya, tangannya dan kakinya sampai di situ. 10 sahabat itu meriwayatkan demikian. Ya. Abu Hurairah sendiri pada riwayatnya ini ada tambahan tadi itu, memanjangkan itu. Sedangkan 9 sahabat yang lain, ya, riwayat 9 sahabat yang lain itu tidak ada. Hanya ada di riwayat Abu Hurairah. Ini di sini sudah terjadi kejanggalan. Kenapa 9 sahabat yang lain tidak menyebutkan itu dari Nabi sementara di riwayat Abu Hurairah ada? Tambah lagi kata Ibnu Hajar, tidak pula aku menemukan kalimat itu pada riwayat para rawi, pada riwayat para rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah selain riwayat Nu'aim Al-Mujmir. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Ada Nu'aim Al-Mujmir, ada yang lainnya. Tetapi tambahan kalimat itu hanya ditemukan di riwayatnya siapa? Nu'aim Al-Mujmir. Rawi-rawi lain, periwayat-periwayat lain yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah tidak menyebutkan tambahan itu. Sementara Nu'aim Al-Mujmir sendiri ragu. Dia sudah ragu di riwayat Imam Ahmad. Mengatakan, saya tidak tahu ini dari Rasul atau dari Abu Hurairah. Dari sinilah diketahui berarti itu bukan sabda Rasul. 9 sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Riwayat Abu Hurairah sendiri selain riwayat Nu'aim Al-Mujmir tidak menyebutkan itu. Nu'aim Al-Mujmir yang pada riwayatnya menyebutkan, dia sendiri ragu. Ini kata Imam-Imam Ahli Hadis dalam ilmu hadis disebut kalimat sisipan. Ada istilah kalimat sisipan yang disisipkan ke matan hadis. Namanya mudraj. Jadi sebenarnya sabda Rasul hanya inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya bercahaya. Itu saja sabda Nabi. Ada rawi ketika meriwayatkan hadis dia sisipkan masuk ya ucapan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa mampu memanjangkan cahaya itu, hendaknya dia melakukannya. Rawi menggabungkan seakan itu sabda Rasul sehingga tidak terpisah. Tapi itu kita ketahui dari riwayat Ahmad tadi, karena Nu'aim mengatakan, saya tidak faham ini ucapan Rasul atau ucapan Abu Hurairah. Jadi terjadi penyisipan. Kalimat ini sebenarnya bukan dari Nabi tapi dari Abu Hurairah, tapi ada rawi yang menyisipkan digabung dengan sabda Rasul pada periwayatan. Akhirnya sebagian orang terkecoh menyangka ini perintah Rasul sehingga berpendapat dengan itu. Pada hakikatnya berdasarkan keterangan yang kita dengar bukan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu yang benar dalam masalah ini tidak disunnahkan memanjangkan basuhan sampai ke lengan. Tidak pula disunnahkan memanjangkan basuhan sampai ke betis. Dan dalil lain yang menunjukkan ini hadis Abu Hurairah sendiri dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah yang lain dalam Sahih Muslim meriwayatkan cara wudu Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Abu Hurairah, ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud thumma al-yusra kadhalik. Kata Abu Hurairah, Nabi membasuh tangannya, tangan kanannya, sampai basuhannya masuk sedikit ke ujung lengan. Kenapa masuk ke ujung lengan? Karena Nabi membasuh sikunya. Ketika sikunya dibasuh, ujung lengan otomatis kena. Ujungnya saja. Ketika siku dibasuh, ujung lengan kenapa tidak? Hah? Ujung lengan. Ketika siku dibasuh, ujung lengan ini yang berbatasan dengan siku, kenapa tidak? Mesti kena otomatis. Ketika siku dibasuh, mesti ujung lengan ini sedikit ini yang berbatasan dengan siku, mesti terbasuh. Tidak mungkin tidak, karena di situ perbatasan. Begitu pula yang kiri, kata Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, ghassala rijlahu al-yumna hatta asra'a fi as-saq. Tsumma al-yusra kadhalik. Nabi membasuh kakinya, telapak kakinya, hingga basuhannya mengenai ujung betis. Ujung betis yang berbatasan dengan mata kaki. Kena sedikit. Karena Nabi membasuh mata kaki, otomatis ujung betis sedikit kena. Jadi Nabi sendiri berwudunya begitu, dan yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Di Sahih Muslim. Dan itu tidak ada masalah pada riwayat itu. Dari sini semakin jelas bahwa tambahan itu perintah untuk memanjangkan cahaya bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi hujjah adalah sabda Nabi dan amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan ijtihad siapapun, hatta dari sahabat. Ya. Jika memang jelas hadisnya seperti itu, kita berpegang dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang benar, batas yang dibasuh hanya siku. Ya. Kita basuh siku. Jadi siku ikut dibasuh, dan dengan itu ujung lengan mesti terbasuh sedikit. Begitu pula batas yang dibasuh adalah mata kaki, dengan begitu ujung betis sedikit mesti terkena. Hanya itu. Tidak lebih dari itu. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dan ini salah satu riwayat pendapat yang datang dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Nah, ini yang dirojihkan, yang dianggap rojih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Albani, ya, Ibnu Utsaimin, dan juga guru kami Muqbil Al-Wadi'i. Nah, begitu. Nah, ini pentingnya kita belajar, ya. Jadi kita selalu kembali kepada dalil. Terkadang ada pendapat, ya. Terkadang ada pendapat yang ketika kita uji dengan dalil, terkadang pendapat itu kita ketahui lemah. Nah, seperti masalah ini sekarang. Kemudian hadis berikutnya. Kita tambah satu hadis lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Aisyah adalah salah satu istri Nabi alaihi salatu wasalam. Satu-satunya istri Nabi yang perawan. Istri Nabi yang lainnya semuanya janda. Ya. Baik. Aisyah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Aisyah tidak punya anak. Kunyahnya Ummu Abdillah. Siapa Abdullah? Nah, kunyah itu biasanya kalau bimbingan Nabi, ya, kita berkunyah misalnya Abu Fulan. Kalau orang Makassar bilangnya Tetana, Tetana Fulan gitu, Tetanayan. Itu sama dengan kunyahnya orang Arab. Ya. Bapaknya Fulan gitu. Abu atau Ummu, ibunya, ya. Tuntunan berkunyah dari Nabi adalah siapa putra-putra yang paling tua. Jadi meskipun anak tertua kita wanita, anak kedua laki-laki, berarti kita berkunyah dengan anak kedua yang laki-laki. Begitu. Nah, kalau jika tidak punya anak bagaimana? Nah, contohnya Aisyah. Ummu siapa, kan gitu. Tidak ada anaknya. Nabi alaihissalam membimbing Aisyah untuk berkunya dengan putra saudarinya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar bersuami Zubair ibn al-Awwam, punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Maka Aisyah berkunya dengan Ummu Abdillah. Abdullah adalah putra saudarinya Asma, jadi keponakannya. Seperti itu juga bisa jika tidak punya anak. Nah, ya, itu bimbingan Nabi Rasulullah kepada Aisyah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, menyukai at-tayammun, memulai dengan yang kanan, dari yang kanan ya sebelum yang kiri, fi tana'ulihi, ketika mengenakan sandal. Ya, ketika mengenakan sandal, yang kanan dulu yang dimasukkan, kemudian yang kiri. Ya. Wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambutnya. Nabi rambutnya belah dua. Belah kanan, belah kiri. Jika menyisir rambut, mulai dulu dari yang kanan, kemudian yang kiri. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Bersuci di sini umum, ketika mandi dan wudu. Yang terkait dengan pembahasan kita, wudu. Adapun ketika mandi akan kita bahas nanti. Di antara gerakan tata cara wudu yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi, ya, ketika menyiram kepala, siraman pertama belahan kanan, siraman kedua belahan kiri, siraman yang ketiga di tengah, ya, kepala. Kemudian ketika membasuh tubuh dibagi dua, leher ya, ke bawah dibagi dua, mulai dari leher bagian kanan, belahan tubuh bagian kanan, depan ke bawah ya, belakang begitu pula, kemudian setelah itu baru kiri. Nah, ini pada mandi, dan memandikan jenazah sama begitu caranya. Nah, ya, memandikan jenazah juga begitu. Ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika memandikan jenazah memulai dari bagian tubuh bagian kanan. Dan anggota wudu. Baik. Pada wudu yang dimaksud, yang kita bahas sekarang pada wudu, memulai dengan yang kanan ketika membasuh anggota wudu yang berpasangan. Tangan. Dari ujung jari sampai ke siku, kan mulai dengan tangan kanan. Selesaikan dulu. Apakah satu kali atau dua kali atau tiga kali. Kemudian beralih ke kiri. Begitu pula kaki. Ya, kaki kanan dulu. Apakah satu kali atau dua kali atau tiga kali. Setelah selesai baru beralih ke kiri. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Ya. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam seluruh urusan Nabi menyukai yang kanan. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada seluruh urusan Nabi maksudnya yang mana ini? Maksudnya seluruh urusan Nabi yang semakna dengan yang telah disebutkan yang suci dan baik. Di antaranya tuntunan, ada tuntunan dari Nabi masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. Kan begitu. Berpakaian, akan datang nanti hadis setelahnya, ada perintah dari Nabi, jika kalian berpakaian dan kalian berwudu, mulailah dari yang kanan. Jadi kita masukkan dulu lengan kanan, kemudian yang kiri. Sebaliknya, kita di sini di hadis ini kan dikatakan Nabi menyukai ketika memakai sandal pakai kanan dulu. Ketika dilepas, yang mana yang duluan? Kiri, sebaliknya. Dan ada hadis yang lain yang sahih dari Nabi, ya, menganjurkan demikian. Nah, jika memakai sandal yang kanan dulu, jika dilepas yang kiri. Begitu pula pakaian. Ketika memakai pakaian yang kanan dulu, ketika dilepas yang kiri. Nah, masuk masjid, kaki kanan dulu. Ketika keluar, kaki kiri. Masuk WC, bukan masuknya, keluarnya. Keluarnya pakai kaki apa? Kaki kanan. Karena meninggalkan tempat yang kotor, yang najis. Nah, sebaliknya, untuk hal-hal yang kotor, atau yang bukan hal yang mulia, yang baik, maka gunakan yang, dahulukan yang kiri. Ketika masuk WC, apa yang kita dahulukan? Kaki kiri. Ya, Ketika kita hendak meninggalkan tempat yang mulia masjid, keluar, maka kita melangkah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, tadi melepaskan sandal kaki kiri, melepaskan pakaian kaki kiri. Begitu. Cebok istinja pakai tangan kiri. Ya. Ketika kencing ada larangan Nabi, jangan salah seorang dari kalian jangan memegang zakarnya ketika kencing dengan tangan kanannya. Jadi jika butuh bantuan untuk dipegang ketika buang air kecil, maka dipegang pakai tangan kiri. Nah, makan pakai tangan kanan. Namun masalah makan nanti ada pembahasan sendiri, karena untuk yang masalah makan, minum pakai tangan kanan itu wajib. Makan dan minum pakai tangan kanan wajib. Haram pakai tangan kiri, karena ada hadis dari Nabi SAW bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Kita tidak boleh meniru setan. Untuk makan wajib. Adapun hal-hal yang kita pelajari tadi, yang disebutkan sebelumnya tadi, mendahulukan yang kanan itu hanya mustahab. Sunnah. Mustahab jika dilanggar tidak masalah, tapi jika dilakukan maka berpahala. Kenapa itu sifatnya hanya mustahab? Karena kata ulama, faktor hukum illat mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara itu yang mulia tadi, yang suci, dalam rangka untuk memuliakan anggota yang kanan. Memuliakan anggota yang kanan. Adapun untuk yang kotor tadi, masuk WC maka yang kiri. Cebok istinja yang kiri. Begitu. Nah. Ya, jadi sampai di sini dulu. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran lakum.